ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita telah memasuki hari pertama daripada bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka baghiul khair, orang-orang yang menginginkan berlomba-lomba kebaikan, bulan yang dibenci oleh mereka orang-orang yang baghiul syar, menginginkan kejelekan dan kejahatan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan bulan yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, bulan yang Allah pilih sebagai tempat salah satu daripada rukun-rukun Islam. Siam Ramadan merupakan salah satu kewajiban, bahkan merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, beliau bersabda, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana awwala lailatin min Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, qal, beliau bersabda, ja'akum Ramadan syahrun barakah, telah datang padamu Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Yaghsyakumullahu fih, Allah meliputkan kalian di dalamnya, yakni rahmatnya. Wa yanzilu rahmatahu, dan Allah menurunkan rahmatnya. Wa yahuttul khataya, dan Allah menghapus dosa-dosa. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah, sesungguhnya orang-orang yang celaka, syaqi, orang-orang yang sengsara menderita, adalah man hurrima fihi rahmatullah, orang yang diharamkan di dalamnya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bertolak dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan dorongan bagi kita, merupakan nasihat yang dalam bagi diri kita, setelah masuknya kita di bulan Ramadan, tidaklah menjamin diri-diri kita menjadi orang yang beruntung. Karena di sana ada orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Man hurrima fihi rahmatullah, orang yang diharamkan di dalamnya mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu adalah kaum salaf rahimahumullahu jami'an yang diriwayatkan mereka 6 bulan sebelum Ramadan memohon kepada Allah untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Dan setelah bertemu dengan bulan Ramadan, mereka tidak berhenti memohon, meminta, berdoa kepada Allah namun justru semakin meningkatkan permohonannya untuk meminta taufik, meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Adapun setelahnya, mereka tidak merasa aman. Mereka terus meminta untuk diterima amalan-amalan mereka. Sampai-sampai diriwayatkan mereka meminta agar diterima amalan mereka 6 bulan setelah bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan muslimin. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika kanu yusari'una fil khairat wa kanu lahum sabiqun. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu orang-orang yang telah melakukan ibadah kepada Allah dengan apa yang mereka lakukan dari ibadah. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka merasa takut, berharap-harap cemas diterima atau tidak. Kenapa muncul rasa takut demikian? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah, di mana hisab di sisi Allah bukanlah hisab di sisi manusia. Hisab di sisi Allah yang dinilai hati dan juga amalan. Hisab di sisi Allah yang dinilai keikhlasan dan kesesuaian sunnah. Hisab di sisi Allah yang dihitung apakah orang tersebut lurus atau menyimpang. Sehingga mereka menyadari kalau kita tidaklah sempurna. Mereka wajilah merasa takut, berharap-harap cemas. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan dikembalikan kepada Allah. Bersamaan Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang diterima di sisi Allah amalan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, musta'inan billah, terus nantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan saleh yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan niat di dalam berbicara, di dalam beramal, dan di dalam berdakwah dalam segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengawali pertemuan pagi ini, maka di sini kami ingin membacakan sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan siam dan bulan Ramadan, yang kita ambilkan dari kitab Siam Ramadan wa Fadailuhu Adabuhu wa Ahkamuhu wa Qiyamuhu, yang merupakan karya tulis beliau Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita ambilkan sedikit beberapa poin daripada wajibuka fi Ramadan, kewajiban engkau di bulan Ramadan. Beliau menyebutkan ada 6 poin yang wajib atas kita. Di mana keutamaan bulan Ramadan, la yakhfa alaikum, tidak lagi samar atas kalian. Maka di sini kita mengingatkan diri kita pribadi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Kata beliau, i'lam akhil muslim annallaha farada alaina shauma ibadatan lah. Ketahuilah saudaraku yang muslim, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kita berpuasa sebagai ibadah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 185. Di mana kewajiban puasa Allah sebutkan secara mutlak di dalam surat Al-Baqarah 183. Kemudian di dalam 184 Allah berikan pilihan. Bolehnya berpuasa ataukah dia mau membayar fidyah. Kemudian dimansukh, dihapus hukum ini dengan turunnya ayat 185. Yang Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang di antara kalian syahida syahra, yakni menyaksikan adanya hilal bulan Ramadan, berpuasalah. Maka Allah wajibkan puasa Ramadan dengan ayat ini. Yang mana hikmah siam tersebut, likai yakuna saumuka kamilan mufida, yaitu dalam rangka Allah Ta'ala sebutkan hikmah terbesar diperintahkannya siam adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana dalam ayat 183, supaya kalian bertakwa. Dikala takwa bukanlah sekedar label, bukanlah sekedar penamaan dan cita-cita, namun ketakwaan adalah wujud nyata, gabungan antara amalan hati, lisan, dan anggota badan. Yang namanya takwa tidak akan benar kecuali dengan terpenuhi padanya keikhlasan niat sebagai perwujudan la ilaha illallah, dan mutaba'atul rasul sebagai perwujudan Muhammad Rasulullah. Sehingga mengharuskan orang yang bertakwa ini harus mempelajari ilmu agama. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, la takunu taqiyan hatta takuna alima. Engkau tidak akan menjadi orang yang bertakwa hatta takuna aliman, sehingga engkau menjadi orang yang berilmu, tahu ilmu tentang ibadah yang engkau hadapi. Wala takuna bi ilmika jamila hatta takuna bihi amila. Dan engkau tidak akan menjadi indah, wala takuna bi ilmika jamilan, menjadi indah dan bagus dengan ilmu yang telah engkau raih, hatta takuna bihi amilan, sehingga engkau mau mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadamu. Sehingga di sini beliau menyatakan, walikai yakunu saumuka kamilan mufida, agar supaya siam yang engkau lakukan di bulan Ramadan ini sempurna dan berfaedah, bermanfaat bagi diri kita, fa'mal mayali, maka lakukanlah perkara sebagai berikut. Yang pertama, hafidhu ala sholah, yakni peliharalah sholat, jagalah sholat, sholat fardu. Puasa, tetap menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Kenapa? Karena ini merupakan barometer amalan lahiriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdus shalah, amalan hamba dari amalan lahiriah yang akan pertama dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in hasunat hasunat sa'iru 'amali, kalau bagus salatnya maka baguslah seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi, kalau rusak, rusaklah seluruh amalannya. Sehingga di sini, dari hadis ini, para ulama berfatwa orang yang berpuasa dan meninggalkan sholat tidak diterima puasanya. Menjadi rusak puasanya bersamaan kalau dia meninggalkan puasa, dosanya bertambah. Dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa. Famina sha'imina man yuhmiluna shalah, termasuk keprihatinan. Di antara orang-orang yang berpuasa, mereka menyepelekan salat. Padahal salat ini hiya imaduddin, tiang agama. Tiang pokok daripada agama. Wa tarkuha minal kufri, meninggalkan salat termasuk bentuk kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bainar rajuli wal kufri wasyirki wal kufri as-shalah. Dalam riwayat ada tambahan faman tarakaha faqad kafar. Yakni batasan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Dalam riwayat tambahan barang siapa yang meninggalkannya maka kafir. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir? Diterangkan para ulama, kalau dia meninggalkannya karena menentang kewajiban sholat, maka kafir mendustakan Allah dan Rasulnya. Kalau dia meninggalkannya bukan karena itu, maka dirinci kalau dia meninggalkan seluruhnya tidak pernah sholat sama sekali. Ini juga kafir karena dia meninggalkan rukun-rukun Islam. Dan yang kedua, kalau dia sholat kadang-kadang meninggalkan bersamaan dia meyakini kewajibannya, maka yang seperti ini melanggar dosa besar, wajib untuk bertaubat. Yang jelas orang yang meninggalkan sholat, tidak memelihara sholat bersamaan dia puasa, puasanya menjadi rusak. Apakah batal? Tidak batal. Sah namun berdosa. Paham? Yang kedua, amalan yang hendaknya dilakukan. Hafid ala shaumi Ramadan. Jagalah puasa Ramadan engkau. Di sini untuk kita menjaga puasa kita. Di samping kita menahan diri dari makan dan minum dan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu sangat perlu untuk dipelajari, juga menjaga waktu-waktu kita. 6. Dari hal yang sia-sia, hal yang akan menjadikan nilai puasa kita berkurang. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Man lam yada', orang yang tidak meninggalkan qawla zur, ucapan dusta. Qawla zur termasuk juga ucapan yang terkandung padanya dosa. Wal amala bih, dan berlaku berbuat dengan perbuatan zur, perbuatan dosa, perbuatan dusta, maka falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Sehingga dari sini yang namanya siam bukan sekedar menahan dari makan dan minum atau yang membatalkan puasa, namun juga perlu dijaga dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Baik yang munculnya dari lisan, berupa qaula zur, ucapan dusta, ucapan dosa dan maksiat, ataupun dari anggota badan, al-amala bih, perbuatan-perbuatan yang dosa dan maksiat, maka ini harus dijaga. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk kita tidak menjadikan hari puasa kita seperti hari ketika kita tidak puasa. Tentu harus berbeda. Demikian pula yang wajib untuk kita lakukan, yakni ihzaril jahla bil fitri amaman nas. Ihdharil jahra bil fitri amaman nas. Berhati-hati engkau untuk terang-terangan tidak puasa di bulan Ramadan di hadapan manusia. Berhati-hati. Walaupun mungkin orang tersebut meninggalkan puasa. 6. Ini tentunya di sini hal yang tidak dibolehkan. Kalau meninggalkan puasa karena uzur, maka tentu di sana bukanlah maksiat. Namun kalau dia meninggalkannya karena ogah-ogahan, karena sesuatu yang tidak diizinkan syariat, maka di sana untuk dia jangan terang-terangan di hadapan manusia. Kenapa? Karena kullu ummati mu'afa illal mujahirin, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yakni seluruh umatku mu'afa, dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di sini termasuk terang-terangan berbuat dosa, seorang berbangga dengan kemaksiatan yang dia telah melakukannya. Terang-terangan, oh kalau saya, perbuatan dosa. Maka dari itu, kalau kita yang merupakan manusia memiliki sifat sering terjatuh pada perbuatan dosa, dan sebaik-baik perbuatan dosa adalah yang bertaubat, jangan terus kita membanggakan diri. Jangan terus kita terang-terangan menceritakan, membeberkan aib-aib diri kita. Nah, di antara memelihara aib diri kita, kita menjaga rahasia orang lain. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini yang ketiga. Yang keempat, kun hasanal akhlak. Jadilah engkau orang yang baik akhlaknya. Ini pembahasan akhlak ini sangat luas. Di mana akhlak al-karimah ini dirumuskan oleh para ulama kembali kepada tiga perkara. Yang pertama adalah yakni dengan manusia. Di mana ihsan, memperbaiki akhlak ini kepada manusia, kembalinya tiga perkara, yakni kaful adza, menahan diri dari menyakiti atau mengganggu, baik dengan perbuatan, lisan ataupun sikap. Yang kedua, badlun nada, yakni memberikan sumbangsih kontribusi kebaikan. Memberikan sumbangsih kontribusi kebaikan. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajh. Selalu berupaya bermuka manis selama itu tidak dilarang. Nah, itulah husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang tentunya tidaklah akan menjadi baik kecuali disebabkan karena sesuai dengan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Terlebih yang namanya puasa ini yudhibun nufus wala yusiul akhlak. Maka puasa itu menjadikan teratur jiwa kita dan bagus jiwa kita, tidak menjadikan jeleknya akhlak kita. Demikian pula yang dianjurkan di sini ketika kita masuk bulan Ramadan untuk ikra rasaila anisyam, membaca risalah-risalah ilmu agama seputar puasa. Nah, ini perlu dipelajari dalam rangka supaya menjadikan puasa kita berkualitas di sisi Allah, supaya puasa kita, siam kita bermanfaat di hari kemudian. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca dan kumpulkan tentang bagaimanakah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, maka di sana ada beberapa hal yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah siam, berpuasa, dan itu wajib di siang harinya. Dengan harus dipenuhi adab-adab atau syarat-syarat, rukun dan juga kewajiban serta adab-adabnya. Ini pembahasan panjang. Nah, jadi jangan menunggu namun mencari. Belajar-belajar kepada asatidah yang memiliki waktu. Tolong bacakan kepada kami walaupun di luar daras yang sifatnya umum seperti ini. Tentang ilmu siam. Kemudian yang kedua adalah sholatut taraweh, yani qiyam fi layaliha, menghidupkan malam-malamnya dengan sholat taraweh. Yang ketiga adalah al-iktsar, Min tilawatil Qur'an wa dirasatihi, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Walhamdulillah dalam Ramadan kali ini anak-anak kita sekarang sedang imtihan hifdzil Qur'an. Mudah-mudahan mereka diberikan keikhlasan niat di dalam membaca Al-Qur'an bukan karena ikhtibar, namun karena ibadah kepada Allah, sehingga akan menjadi ringan hati-hati mereka, akan menjadi mudah amalan mereka dan berpahala apa yang mereka baca. Ini termasuk diri-diri kita yang tidak menghadapi ikhtibarat, maka juga disunahkan membaca Al-Quran. Di rumah, di masjid, di tempat-tempat yang memungkinkan bagi kita membaca. Yang ketiga adalah al-iktsar minad du'ai wadzikri la siyama fi halatis siyam, yaitu memperbanyak doa dan zikir terlebih ketika masa puasa. Rasulullah mengatakan di antara doa yang tidak ditolak dikabulkan, yang doa yang tidak ditolak yakni dikabulkan adalah barakallahu fikum as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Ini di antara hal yang dianjurkan. Dan demikian pula az-ziyadatu fil karami wal jud, orang tersebut meningkatkan kedermawanan dan sifat suka memberi. Kedermawanan dan senang memberi ini ditingkatkan karena itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah diterangkan yakni al-umrah fi Ramadan, melakukan umrah di bulan Ramadan. Ini disyariatkan bagi yang mampu mengadakan perjalanan. 6. Yang nilainya senilai dengan haji. Kemudian yang berikutnya al-ijtihad fi ashril awakhir, bersungguh-sungguh di dalam 10 akhir liltimasi Lailatul Qadar, untuk bisa meraih Lailatul Qadar. 6. Dan yang berikutnya al-i'tikaf fi ashril awakhir, beriktikaf di 10 akhir Ramadan. 6. Itu di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan, dan di sana masih ada amalan-amalan yang lainnya, namun mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi diri-diri kita yang belum mengetahui dan menjadi tazkir, peringatan atau pengingat bagi diri kita yang telah mengetahui, dan semoga Allah jadikan duduknya kita ibadah yang bermanfaat dan diterima. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.